tiga ya. Ayo orang lulusan pondok pesantren. Sembarangan ngarani. Pondok pesantren enggak pernah mengajarkan terorisme. Ora ono ayat Quran kok hai orang-orang yang beriman ngebomlah kalian. Ora ono. Islam sadar sepanjang sejarah peradaban manusia kekerasan tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah. Sing dadi teroris kae ya bocah sing waktu cilik niku ora ngaji Bu, ora duwe dasar agama sing kuat. Dheweke belajar agama niku wis gerang. Leh ngaji tanpa guru, ora ana pembimbinge. Gek sing dipelajari meng buku ora diselir ki buku model apa yang dibaca aliran yang ekstrim, yang radikal, tercuci otaknya. Janji cili aneh kok gelem ngaji akidah wis mantep, enggak akan goyah. Allahumma sholli ala Muhammad. Enggak wingi aneh sing orang genah. Yo ngebom no Jakarta niku nembe wonten. Ini kok kabare duki mriki napa mboten? Eh? Oh ya wis berarti kene ya sik masuk Indonesia. Yo budek yo ngebom. Ora budek pripun wong karo pimpinane diperintah, kamu berangkat ke Suriah, bom Suriah. Siap. Krungune Sarinah. Nanti kon ngebom Suriah, emang kat sing dibom Sarinah. Ngebudek yo ngebom. Itu ada yang nanya ke saya, apa? Itu yang bom bunuh diri mati itu katanya dia mati di jalan Tuhan, mati di jalan Allah. Tak jawab salah. Enae bukan mati di jalan Allah, tuh matinya di jalan Tamrin. Allahumma salli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-afuwul ghafur. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh habibun syakur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam syafi'ina yawman nushur wa ala alihi wa ashabihi madamatil layali wal ayami wad duhur subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada wa ba'du sa'adatal muhtaramin ulama anal amilin wonten ngarsanipun sagunging para alim, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh, dalah bini sepuh, ingkang winantu ing pahormatan, ingkang tuhu kinabekten, lan ingkang tansah dipun mulyakaken. Pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya, yang sama-sama kita hormati, kita cintai, dan kita banggakan. Bapak Bupati, Kepala Daerah Kabupaten Pati, bersama seluruh pejabat yang berkesempatan hadir, Bapak Camat bersama Forum Pimpinan Kecamatan, Bapak Kepala Desa, para perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati, rekan-rekan panitia, sahabat-sahabat Ansor, sahabat-sahabat Banser, Pagar Nusa, konco-konco santri, para pecinta sholawat, ketua dan seluruh pengurus IPHI yang saya hormati, sahibud dakwah beserta keluarga, para bapak, para ibu, para sederek, sedaya jamaah ingkang kula dongaaken mugi-mugi tansah dirahmati Gusti Allah, diberkahi Gusti Allah, diridhoi Gusti Allah, dicintai Gusti Allah, disyafaati Kanjeng Nabi, disayangi Kanjeng Nabi, disayangi Anwar Zahid. Agelem ya wis. Alhamdulillah wa syukurulillah atas izin Allah, atas kehendak Allah, atas pertolongan Allah, hari ini kita dapat sama-sama hadir bersilaturahim, berzikir, berdoa, bertolabil ilmi di tempat yang nyelempet ini dalam keadaan sehat wal afiat. Para jamaah sami sehat nggih? Kula yakin panjenengan sehat-sehat. Soale niki wau jenengan saged rawuh mriki, saged mlampah piyambak-piyambak, iso mlaku dhewe-dhewe, niku tandane sehat. Napa wonten wau sing dugi mriki digotong? Wonten sing dipikul? Wonten sing diangkut ngangge ambulan? Mboten, lak saged mlampah piyambak-piyambak nggih. Niku tandane sehat. Lah sehat mawon mboten cekap. Harus didukung dengan afiat. Mila istilahe rak sehat wal afiat. Allahumma shalli ala Muhammad. Para bapak, para ibu sedaya jamaah, sehat kalih afiat niku maknane benten. Yen sehat niku sehat, layen afiat niku afiat. Mila sehat karo afiat niku ora padha. Yen sehat niku nggih sehat, tapi yen afiat niku afiat. Tau letulet timbang rambut rungokke. Ngapunten. Sehat itu orientasinya zahir. Sedangkan afiat itu orientasinya batin. Mbah ngerti mbah pora wong kene iki. Wong Trimulya dijak ngomong ngene iki paham pora ya. Sehat itu substansinya, alah tambah angel. Kula jane nggih ngertos, lek sing kula omongi niki wong sing kurang begitu cerdas. Sing rumangsa dinyek, nesu, atine lara, tersinggung, minggato. Ngaji sareng Anwar Zahid kudu siap mental zahir batin. Gak bareng nesu, gak bareng lara ati, gak bareng tersinggung. Yen nesu, lara ati, tersinggung mumpung durung minggato. Soale iki engko tambah mburi tambah lara. Sehat niku kaitanipun kalih zahir, jasmani, raga, awak sakujur, badan sawantah. Malah nyawang sing nyuguhi ngombe. Tapi yen afiat niku kaitanipun kalih jiwa, rohani, ati, batin. Mila para jamaah, afiat itu artinya sehat yang bernilai ibadah, Afiat itu artinya sehat yang digunakan untuk menjalankan taat. Afiat itu artinya sehat yang tidak dipakai maksiat. Karena mohon maaf, banyak orang yang sehat tapi tidak afiat. Artine awake sehat ning hobine maksiat. Lah ngono nyaut sing semangat. Awake sehat ning hobine maksiat. Awake sehat ning tumindake ja. Awake sehat ning morale bet. Awake sehat ning kelakuane kepar. Bang. Nah, dosane separo edang. Niku namine sehat sing mboten afiat. Pancen umume niku padha karo rata-rata. Lah rata-rata niku padha karo umume. Umume niku padha karo rata-rata. Lah rata-rata niku padha karo edan kabeh. Berkaji kok doa edan ini ya. Bisa dikatakan 99,9% para pelaku maksiat itu adalah orang-orang yang tubuhnya sehat. Betul? Yang perbuatannya jahat itu mayoritas ya orang-orang yang berbadan sehat. Leres? Sing banter, sing tumindake jahat, sing morale bejat, niku umumnya nggih tiang-tiang sing awake sehat. Nggih napa nggih? Yen mboten percados monggo dibuktekke. Koruptor-koruptor negeri ini, sing tukang ngentekke duite negara, tukang mangan duite rakyat, nika tiyang sing awake sakit napa sehat? Sing tukang rubah kwitansi entuk bantuan ki asline nule 12 kok kari 7. Niku tiyang sing awake sakit napa sehat? Para rentenir lintah-lintah darat, sing tukang anakke duit ngutangi dom kok nyaure cagak listrik. Ngutangi tatal kembayare blandar. Niko tiang sing awake sakit napa sehat? Sing tukang nyolong ayam, tukang nyolong sepeda motor, tukang nggih onar, tukang nggih rusuh nggone desa niku tiang sing awake sakit napa sehat? Sing tukang sobo karaoke, tukang dugem, ajep ajep ajep ajep ajep ajep. Ambek mendem. Niko tiang sing awake sakit napa sehat? Sing seneng demeni bojone tanggane niko tiyang sing awake sakit napa sehat? Ibu-ibu yang suka gosip, suka ngrumpi, tukang gambleh, tukang rasani, niku wong wedok sing awake sakit napa sehat? Sing tukang ngamuk, tukang ngomel, tukang ngrawus, tukang nyelatu bojone niku wong wedok sing awake sakit napa sehat? Niku wong njawab dhewe-dhewe. Niku namine sehat sing mboten afiat. Mila nyun pangapunten, wong sing awake sehat kok hobi maksiat, awake sehat ning tumindake jahat, morale bejat, niku janjane luwe becik lara wae. Ya aja mati sik. Lara wae, nek lara kan ora sepiro. Timbangane sehat maksiat niku numpuk-numpuk do. So, timbang sehat tumindake jahat niku nggih ngadah-ngadahake do. So, timbangane sehat kelakuane bejat niku sami kalih gedhekke do. So, luwungan nek gering. Oh, nek gering kan mending. Halo. Mboten sepinteno. Kan biasane nek gering terus eling. Ning niki mboten berarti tiang-tiang sing sakit niko umpami sehat terus tumindak maksiat nggih mboten ngoten. Mangke gek pireng omongan kula terus ibu-ibu kathah sing salah paham. Wonten tanggine sakit dituweni nang karo diomongi ngene. Pancen sampean iki ya apik nek lara ngene kok yu. Aman nek sampean lara desa kene aman wong cangkemmu ora kenean. Engko nek sampean sehat mesti sampean maksiat. Yo gak ngono Bu, mboten ngoten. Nek sampean ngono ana tangga lara ditiliki karo diomongi ngono, insyaallah lambemu ditapuki wong. Artosipun ngeten. Sakit niku ujian, lah sehat niku nggih ujian. Sakit niku cobaan, lah sehat niku nggih cobaan. Ojo dikira sing namine ujian iku meng sakit mawon, sehat nggih ujian Bapak Ibu. Jangan dikira yang namanya ujian hanya kemiskinan, dadi wong melarat ora ndek duit. Kekayaan dadi wong sugih, duwite akeh. Niku ya ujian, niku ya cobaan. Wong Trimulyo anggapane ujiane nek tepak lara, panene gagal, ora duwe duwit, dadi wong melarat, utange ngono ku dianggap ujian. Tapi nek awake waras panenane dadi duwite akeh dadi wong sugih, ngono ku anugrah. Padahal niku nggih ujian. Faktanya banyak orang yang lulus diuji dengan kemiskinan, tapi ternyata dia malah enggak lulus diuji dengan kekayaan. Allahumma sholli ala Muhammad. Dadekke wong melarat sing lulus kok ibadahe apik, bareng mundak dadekke wong sugih malah ninggal ibadahe. Ngoten niku wonten apa mboten? Mulane sampean digawe melarat iki ana hikmahe. Halo. Kenapa masyarakat anggapannya seperti itu? Karena mohon maaf para jamaah, pola berpikir masyarakat kita iku nganggep urip seneng, enak, bahagia aku nek sugih duwite akeh. Nek dadi wong melarat ra nduwe duit itu dianggap ra iso seneng, ra iso enak, ra iso bahagia. Rata-rata ngoten. Padahal anggapan semacam itu jelas salah. Bahagia bukan hanya milik orang kaya. Wong melarat ya iso bahagia. Anggite sing bahagia iki namung tiyang sugih mawon. Nek tiyang melarat mboten saged ngraoske bahagia. Lha kok umpama sing iso bahagia niku namung tiyang sugih, sedangkan tiyang melarat mboten saged bahagia, berarti Gusti Allah ra mboten adil. Sengsara derita bukan hanya milik orang-orang miskin. Wong melarat tok sing dianggep soro. Wong sugih nggih sering soro, ya tahu menderita. Kok umpama sing ngraoske urip soro menderita niku namung tiang melarat, lha nek wong sugih mboten nate ngraoske sengsara menderita, berarti rak Gusti Allah mboten adil. Anggite sing wis masuk nggone IPHI, IPHI, Ikatan Pemilik Harta Indonesia. Ora usah guyu wong kene iki blok kere kok. Ngene iki mesti terus uripe terus bahagia seneng. Lah sing dongsong-dongsong ngisor wit-witan iki ora duwe seragam putih niku terus soro terus. Ora blas. Anggite sing lungguh nang kursi empuk-empuk ngene iki mesti uripe luwih seneng. Sampeyan ra aruh nek Pak Bupati utange ya akeh. Biayane nggo nyalon sing wingine mbok wis lunas mbok urung. Lho durung jarene. Makane iki jenengan pilih meleh kersane nutukne tugase. Ngono lho. Soale dandane pati iki nek ming sak periode 5 tahun yo gak rampung. Ngono ku masyarakat iki weruhe kok. Biyen jarene rek yen dadi arep ngene saiki ndi buktine. Pati ku ombo ra Trimulyo tok. Anggite rakyate Pak Bupati wong kene tok ngono to kabeh dikon ngebleke nang kene. Gantian, Bro. Aku ngene iki ora kok ngewangi, wong ditambahi orane ya ora ngerti kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita membeli kasur tempat tidur yang mahal, merek terkenal, mewah, megah, indah, mentul-mentul, mendut-mendut. Tapi dia tidak akan bisa membeli nikmatnya tidur. Betul? Lek kasur nggon turu iso dituku, ning nikmate turu ora kenek dituku. Anggite panjenengan sing turu no kasur mentul-mentul mendut-mendut kae, mesti luwih tanek, luwih nyenyak, luwih nikmat timbangane sing turu geletak nang ngisor lemekan kardus rojah rajeh. Urung karuan. Jenengan tak aturi. Turun no kasur mentul-mentul mendut-mendut jeng regine larang nih kok. Ambek turun geletak no ngisor lemean kardus. Niku bedane mau nek arep merem tok niku loh. Iki sing buruke kulino turun geletak lemean kardus. Bedane meneh ape merem tok, bareng wis merempet rasane padha wae. Turu ana kasur mentul-mentul nek ambek bojone ora rukun. Ya jejek-jejekan terus. Jam 2 iso ceblok bareng kok. Enake nondi? Turu lemehan kerdus rojah rajah ngletak nang ngisor, ane karo bojone rukun, ya keruntelan terus. Apane gak monak manak. Malah jenengan tak aturi, saniki tiyang soge-soge pejabat-pejabat niku kathah sing kena penyakit angel turu, susah tidur, namine insomnia. Arep turu lho kangelan, Bu. Arep merem lho ra iso. Kelam kelom, ketap, ketip, plora, ploro, linga, lingo, lula. Dia bisa tidur kalau udah minum Valium, pil obat tidur, 3 butir, 4 butir ditelan, baru bisa tidur. Ngono ae anggere arep turu. Lah niku rata-rata ya wong sugih, wong-wong sing duwe jabatan niku kakehan urusan. Enakan sing melarat-melarat ini gila. Ngene-ngene arep turu ya ora usah kok bingung-bingung nyang apotik. Beli pil obat tidur segala macam, enggak perlu. Wong melarat nek pengen iso turu gampang. Budal pengajian nang lungguh golek osendenan, duweh-duweh. Dipikir enak wong sugih mo. Si salah. Wong melarat, rampung keng sawah, awake lungkrah, payah tekan omah. Niku sing nyambut langsung garwane kok, sing mapak ya bojone, sing bukake lawang ya bojone, arep mangan sing nyepake ya bojone, arep adus sing nyawisi ya bojone, ngomong sing dijak ngobrol ya bojone, arep turu sing ngancani ya bojone. Ayo cobi wong sugih-sugih nika. Kondur keng kantor, urung tekan omah, sik tekan pintu gerbang, sing bukake sapa? Pembantu. Arep mlebu omah sing bukake lawang? Pembantu. Arep mangan sing nyepake? Pembantu. Wong sugih ya arep adus sing nyawisi? Pembantu. Ngobrol sing dijak ngomong? Pembantu. Arep turu sing ngancani? Enake nondi kok? Enak sing melarat langsung diladeni bojone dhewe. Mila ibu-ibu saestu, mumpung bojomu jeh melarat, manfaatkan kemelaratane. Wingko lek wis sugih jenengan ora kober ngladeni wong wedok terus meeting, shopping, keliling nang mall. Sembuh apa ae ngono, warisan. Apa-apa ya pembantu. Maka manfaatkan, bukankah ibu tahu ibadah yang bernilai jihad dan berpahala tinggi bagi seorang istri adalah melayani suami dengan sebaik-baiknya, betul? Maka ketika suami pulang kerja, Bu, sampai di depan rumah, pahami bahwa itu sebuah peristiwa besar sedang terjadi di depan pintu rumahmu. Lak ngremeng. Lho, wong lanang kaya ngono dapurane peristiwa besar. Kepulangan suami harus disyukuri, alhamdulillah. Kene apa bojomu le kok disyukuri? Yo iya lah. Soale nek bojomu lali, Bu, iso-iso kliru mlebu omahe tanggamu. Ra yo malah bingung. Alhamdulillah, Pak, kok gak lali omahe. Aku gak digatekke. Malah nyawang ajudane Pak Bupati kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, kersane jenengan konsentrasi. Darwane kondur niku disambut sing sae. Dah pulang papa. Papan Daudnya sudah selesai. Udah kok mama, tadi papan Daud dapat 2 kedok. Winehnya sudah papa kelumpukkan. Ya besok tinggal giliran mama deh yang tandur. Ya udah papa, kalau gitu yuk makan bareng mama yuk, kan makanannya udah mama siapin. Bentar mama, papa mau ke belakang dulu sekalian papa mau ngerok teletong. Jenengan rak pun perso bu jam-jam yang monoku wayahe kakunge rawuh nang persiapan nyambut. Jenengan siram sing resik, nganggo pakaian sing rapi, pakai minyak wangi, pakai parfum, pakai deodoran. Gawe Rexona, jore Mason. Remason campur minyak kayu putih sak dilabur pagoda. Ngono nganggo daster welek pisan. Incere bokong bedah rongkilan. Ngono wayang ngene iki ayu-ayune rambetahi. Allahumma shalli ala Muhammad. Pun wangsul. Kula pun sering matur, sugih karo melarat bedane mung sithik. Sugih tanahe ombo, sawahe puluhan hektar. Wong melarat tanahe ciyut sawahe meng sak kedhok, mangane padha sak piringe. Wong melarat mangan ya sendokan, sugih ge mangane apa nganggo sekrop. Mung ya padha kok. Kula kali Pak Bupati niku ya padha wae. Mayong ganteng kono ngono. Dados kula wangsul. Halo. Sapa sing raruh aku yang ngerti nek grimes. Wong urip niku sing penting profesional. Allahumma shalli ala Muhammad. Sugih melarat padha, pokoknya profesional. Mbah ra gatekke yo. Ibadah yo dikongkon profesional. Innallaha yuhibbul 'abdal muftarid. Allah itu mencintai hambanya yang profesional. Wong ini profesional. Kul fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Eh jamaah haji, jenengan coron derek bimbingan KBIH. Niku patos KBIH sing amatiran apa patos sing profesional? Eh gak pati nuruti diomongi. Jenengan cara pados pembimbing ibadah haji, ibadah umroh, pados pembimbing sing amatir napa pados sing profesional? Wong iku nek profesional ya fid dunya hasanah wa fil akhirati pados pemimpin, golek bupati ku sing amatir napa sing profesional? Mulane nek wis nyoto profesional kaya iki ya dukungan meneh. Liyane sing amatirane aja mbok pilih. Wong mimpin kabupaten nak coba-coba ilo. Halo, sama ni ngurungok nobora. Wong tukaran ilo nak profesional. Yo suge, duite oke. Contoh, Chris John. Chris John ni tukaran tu. Jotos-jotosan nan teman-teman. Ning profesional. Mayweather Junior, Manny Pacquiao. Juara-juara tinju. Tukaran itu tapi profesional, duitnya oke. Le bocah-bocah itu tukarannya amatir, orang untuk duit malah mlebu penjara. Guyon, niku nek profesional ya sugih, tukul arwana ini modalnya yang mau kembali ke lab cengengesan. Duitnya puluhan miliar, sule duitnya puluhan miliar, guyon tapi profesional. Ana meneh sing saiki fenomenal namine Soimah radhiyallahu anha. Lha iku modale amek cengengesan karo bengkakan. Tapi profesional. Mula duwite nggih akeh. Terusne mboten? Teruske mboten? Dolanan niku nek profesional duwite ya akeh. Taufik Hidayat pemain bulu tangkis. Ini kok dolanan wong lar mentok ditampeli ngono tok. Tapi profesional, duitnya yo puluhan miliar. Dajal kowe lar mentok nang tampelono. Bal sitok digawe rebutan wong 12. Bal-balan niku lho. Niku rak bal siji digawe royoan wong 12, tapi profesional lho bal sito digedolanan wong 12. Mbok nggawa bal dhewe-dhewe ginyo. Wong regane bal yo murah nan tuku dhewe-dhewe, saduk dhewe-dhewe, giring dhewe-dhewe, masang gawang dhewe-dhewe, gul-gulno dhewe, skore tulis-tulisen dhewe. Amalah gampang. Iku bal sitok digawe rebutan wong 12 ning profesional. Dewi sikile si R7 Cristiano Ronaldo regane yo triliunan. Gareth Bale, Karim Benzema, James Rodriguez. Iku sing Real Madrid. Ini Barcelona yo Lionel Messi, Luis Suarez, Neymar Junior, Iniesta. Apal anak buah kabeh yo. Sikil enek profesional duite oke. Mripat enek profesional yo entuk duit. Contone iki cah loro, cah telu. Tukang soteng yo bondo nginceng tok to. Mripat profesional untuk duit. Lah kowe nginceng wong adus kok. Malah diculek mripatmu. Tangan iki lho tangan nek profesional. Niku yo entuk duit, mburi kuwi gak mek ngeplaki rebana to iki. Tapi profesional. Lha kuwi maneh operator kuwi. Lha kuwi pegawean mek utek-utek pentil lho kuwi. Yo pentile mixer, pentile power kuwi. Tau sang guyu wong pegaweanmu yang ngono. Ning profesional, duite oke. Cangkem iki lho nek profesional. Ngomong sak jam ngono ya. Ayo jajal cangkemmu. Enggak ditapuki wong malah. Lho. Anakmu sekolahke ngajekke ning ya kudu profesional. Kaya Pak Bupati ning ya sekolah ya profesional, ya ngaji ya profesional. Aja sampe keliru. Nyuwun pangapunten nggih. Wong tua sakniki kadang-kadang wis seruh nek udan. Wis kulino diudani kok bingung. Salah leh gula wentah putrane. Diteruskan apa mboten iki? Ya wis, mboten nek Jawa. Ngene tok ae kok. Bu. Bu. Satu hal. Kula sing prihatin niku wong tuwa sakniki luwih mentingke sekolahe anak tinimbang ngajine anak. Nek sekolah niku wis pokoke sekolah les kursus privat kuliah anak betul-betul diperhatike, diobrai, bandani ngragati ya ora eman. Nek perlu adol tanah gawe ragat, tapi yang ngaji lho modele ora pati diopeni. Ntarik iuran bulanan seharian sakulan 5000 ya nunggak terus. Ngono ku kelakuane wong Trimulya. Nesu minggato. Nyatane ya iya kok. Anakmu sekolah, kuliah, dibandani ragati entek puluhan juta kadang wis sukses lho lali nyang wong tuane. Wonten mboten sing ngoten niku. Syukur. Nyapa? Lho soalnya ngajine ora diopeni. Kula mboten nglarang jenengan nyekolahke putrane. Monggo, anak saiki sekolahe kudu dhuwur. Nek mboten dhuwur sekolahe ya ketinggalan zaman. Keri karo kanca-kancane. Padoske sekolahan sing top, paduske ijazah sing mentereng, titel sing keren. Apa kono titele MM, mumat-mumet. Mutar-muter mobat mabit moncat-mancit morak-marik. Apa titel SE, sobo embong. Apa titel ST, serodok tengi. Apa mbok goleke titel SAG, sarjana alam gaib. Apa titele SPD, sibuk polahe dhewe. Apa paduske titel kaya ngene iki, IR, ireng rata. Monggo neng aja nglalekke ngajine. Lah wong tuwa saiki arek cilik anak cilik mestine nang ditukoke Quran, tanamkan iman yang leres dan lurus biar tak tergoyahkan akidahnya. Lah ditukoke Quran kersane saged ndongake panjenengan, mulyake panjenengan. Lah wong tuwa saiki ora. Bocah cilik urung ditukoke Quran wis ditukoke HP. BB tank top apa? Lah ya kuwi kaya lambemu kuwi jenenge. Akhire anakmu ora ngerti Quran, ora iso ngaji, ora iso ndonga, benjing lek ampun sedo jenengan ngraoske. Ya sing diarep-arep dongane anak, lek anakmu ora iso, ya mara kuburmu ning ora ndonga, paling banter kowe disetelke MP3. Anakmu medongkrong dukur kuburmu karo rokokan jedal-jedul. Padha wae, Pak, iki yo Yasin kok iki. Tapi HP sing ngaji. Mang tak aturi nggih. Sing dadi teroris-teroris kae. Kae ora lulusan pondok pesantren. Sembarangan ngarani. Pondok pesantren enggak pernah mengajarkan terorisme. Ora ono ayat Quran kok hai orang-orang yang beriman ngebomlah kalian, ora ono. Islam sadar sepanjang sejarah peradaban manusia kekerasan tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah. Sing dadi teroris kae yo bocah sing waktu cilik niku ora ngaji, Bu, ora duwe dasar agama sing kuat. Dheweke belajar agama niku wis gerang. Leh ngaji tanpa guru, ora ana pembimbinge. Ge sing dipelajari meng buku, ora diselir ki buku model apa yang dibaca, aliran yang ekstrim, yang radikal, tercuci otaknya. Janji cilik aneh kok gelem ngaji, akidah wis mantep, gak akan goyah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggo wingin aneh sing orang genah. Yo ngebom no Jakarta, niko nembe wonten. Niko kabare dugi mriki napa mboten? Eh? Oh yo wis berarti kene yo sik masuk Indonesia. Lah no, budek yo ngebom. Ora budek pripun wong karo pimpinane diperintah, kamu berangkat ke Suriah, bom Suriah. Siap. Krungune Sarinah. Nanti kon ngebom Suriah emang kat sing dibom Sarinah. Ngebudek yo ngebom. Itu ada yang nanya ke saya, apa? Itu yang bom bunuh diri mati itu katanya dia mati di jalan Tuhan, mati di jalan Allah. Tak jawab, salah. Enae bukan mati di jalan Allah, tuh matinya di jalan Tamrin. Kan wingi matine no jalan Tamrin. Kok enak banget mati di jalan Allah, terima ngono itu. Kepanjan wong bento. Dibujui ya gelem. Katanya kalau mau mati bom bunuh diri itu dijamin masuk surga, disambut para bidadari. Kalau itu bener, sing bom bunuh diri mati kae terus dijamin swarga, disambut para widodari. Lah sing budal dhisik rak pemimpine to mestine. Ora kok cunguk-cunguke kuwi sing dibudalke. Sapa sing ora pengen swarga? Sapa sing ora pengen widodari? Pemimpine rak budal sisik nek kuwi bener. Panjenengan bocah sampel. Jadi dicuci otaknya diomongi, awakmu dipasangi bom. Merono, kono sasarane. Engko lek bom iki mbok ledakke, ha nah, kowe engko langsung lawang swarga mengo kabeh, kowe disambut para widodari. Ngono ku ngandel. Mluwayu bom diunekke mbayangke lawange swarga mengo karo mbayangke widodari. Oh, Nikita Mirzani. Oh, Ayu Ting Ting. Oh, Julia Perez. Kowe guyu mbayangke susune wong wae. Ngono-ngono kuwi wong orang genah. Kuwi dudu jihad tapi jihad. Harus dibedakan, bukan jihad itu jihad. Dudu jihad kuwi kendhat. Halo. Rungokke sing nom-nom kuwi. Ambe anu wong Indonesia trimo diwedeni. Bom ecek-ecek, bom ketengan, ora wedi wis panganane bendina. Trima bom cilik kaya ngono, Indonesia ya bakso nuklir dipangano. Bakso granat ya dimplok. Wong Pati doyan tongseng. Tongnya drum itu. Kuwi le doyan. Trima diwedeni bom cilik ora wedi. Bocah Trimulya cilik-cilik wis do wani mangan molen. Jajal ese wae lilin wong kene gulane rak pasir to batu lho krupuk ra sembarangan krupuk upil ana rawon setane doyan wong Indonesia trimo diwedeni bom ecek-ecek ra wedi Pak Bupati iki nek dahar kacang ora kacang biasa tok kacang atom barang. Paringi dasar sing bener sik. Ini ra melok nyangoni mbok ora usah cerewet. Kare ngrungokke wae kok. Lah pun lek ngajak terus ngene, mula menungso iki kudu bener, tak urut njenengan iki. Tapi Gusti Allah lek ndamel menungso pripun? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sing nyaut ya mau ibu-ibu. Sing lanang wis balas. Makanya jangan salahkan kalau saya ngaji itu lebih sering menghadap ke sebelah sini. Nyawang mrene iki aras-arasan. Jujur Bapak, emang mulai dulu aku tuh enggak pernah tertarik sama laki-laki. Kan aku bukan Bang Ipul. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami Allah telah menciptakan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk dan penyempurnaannya. Gusti Allah sak derenge dawuh niki sumpah dhisik. Ping papat to sumpahe Gusti Allah. Sampe ningali kok kaya ora ngandel ngono modele. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaytuni waturi sinina wa hadzal baladil amin. Niku rak sumpah ngantos ping sekawan. Wattini demi buah tin, sumpah sepisan. Wazzaytun demi zaitun, wis pindho Allah sumpah ping pindho. Waturi sinin demi bukit Turi Sinin, Turi Saina, tiga kali Allah bersumpah. Wahadzal baladil amin, dan demi inilah negeri yang aman sentausa, Makkah Mukarramah, empat kali Allah bersumpah. Loh, wis sumpah ping papat iku sik ditambahi ada takkid dobel. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad lamnya ada takkid, qadnya ada takkid, itu yang maknanya pengukuhan banget-banget akan betapa yang akan disampaikan Allah ini sesuatu yang hebat, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang dahsyat. Mulai sumpah ping sekawan isek diimbui ada takkid kanggo pengukuhan dobel. Laqad lek cara santri jenengan ngaji lam kuwi ada takkid, qad niku nggih ada takkid. Lah ngoten nggih. Saman ra ngerti ya wis nyauto nggih ngono lho. Urusane ben cepet. Arep pindah wis dalu kok gek jenengan dereng salat asar. Mulane ra paham ya wis ben cepet urusane nyaut nggih ngoten kula baleni. Lakot kuwi lame ada takkid, kote ya ada takkid. Lah ngoten nggih? Nggih. Lah ngono ben ketara bodhomu. Nesu minggato. Moncane padha bodhone, Pak wis pinter ora butuh ngaji kok. Iki anggitmu sing ngomong ki nang pinterno, ya nemen bodhone. Tapi ya sik lumayan timbang potongamu, ya sik lumayan. Iki artine apa? Betapa yang akan disampaikan Allah ini sangat dahsyat. Mulane didobli ada takkejaan. Apa yang disampaikan Allah itu bahwa laqad khalaqnal insana fi ahsani. Allah menciptakan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk dan pranata dari bentuk itu. Allah nek dawuh mboten fi ahsanil khalqi, tapi fi ahsani taqwim. Kalau fi ahsanil khalqi, para kiai leh maknani ing dalem luweh bagus-baguse bentuk kedadian. Ini hanya menyangkut postur, hanya menyangkut fisik, hanya menyangkut kurikulum desain. Ora ngerti panjane. Mungkin ini rupanya ayu-ayu tapi o-ono. Angkel, minggato. Kodoh o-ono ya. Kok. Itu kalau biasa ini takwim. Memang bentuknya menungso kira paling api itu. Jenengan lera percaya. Nah, jenengan padus wong lanang sing menurut jenengan. Rupanya bentuknya paling welek. Jajar ke bedas lanang sing paling guanteng. Lah saya tetap api wongnya. Paling api. Tapi maksudnya bukan itu. Takwim itu ada nilai mukawamah. Bahwa dalam diri manusia itu disempurnakan Allah, dilengkapi Allah, diberi yang tidak dikasih kepada makhluk yang lain. Pertama, Allah memberi nafsu. Yang kedua, Allah memberi akal. Secara lengkap, nafsu dan akal ini hanya diberikan kepada manusia dan tidak diberikan kepada makhluk yang lain. Lek malaikat cuma diparingi akal, ning boten diparingi nafsu. Yen kewan ming diparingi nafsu, tapi ora diparingi akal. Nggih mboten? Wis ngomong-ngomong nggih nek ben cepet kok abot banget. Iki pokoke waktune kari 10 menit. Menengo manut sing ceramah aku kok. Manusia diberi lengkap oleh Allah, nafsu kalih akal. Dengan nafsu yang ada pada manusia, maka lahirlah kemauan, keinginan, kehendak, harapan, cita-cita, ambisi-ambisi. Itu dari nafsu. Pengen ngene, pengen ngono, pengen berkarya, pengen berprestasi. Iku teko nafsu. Umpama menungso iki ora diparingi nafsu, donya iki ora eneng pasar, ora eneng terop, ora eneng rebana, ya ora eneng macam-macam, ora duwe kepinginan kok. Dan dengan akal Allah memberikan ilham, pemberitahuan dan petunjuk kepada manusia agar manusia itu mempunyai filter, bisa membeda-bedakan, memilih dan memilah mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Kowe gawe akal, aku kok nduwe duit 100 juta. Iki tak gawe uang muka mobil apa tak gawe daftar haji? Lha kuwi uteke sing berfungsi, akalnya. Halo. Iki kok ana duit kok 50 juta tak gawe budal umroh apa tak gawe tuku? Iki ana 200 juta iki tak gawe budal umroh sak keluarga apa tak gawe tuku sawah? Kira-kira sampean pilih umrohe apa pilih sawahe? Mulane raimu kaya galengan niku. Nesu yo ben, aku ngene iki siap resiko kok. Paling resikone ora diundang melih ten mriki to. Ora sedih golek nggon liyane. Secara lengkap, maka manusia menjadi hebat ketika akalnya dimodifikasi dengan keindahan nafsunya. Akalnya divariasi dengan keindahan nafsunya. Dan nafsu itu dikendalikan dengan kehebatan akalnya. Halo. Mula menungso niku ya iso tandang gawe, iso nyambut gawe, ya iso salat, iso poso, iso zakat, iso umroh, iso haji, iso ngaji, iso wiridan, iso zikir, iso macem-macem. Itu perpaduan antara akal dengan nafsu. Akal dimodifikasi dengan keindahan nafsu, nafsu dikendalikan dengan kehebatan akalnya. Ibarat kendaraan, ibarat mobil Bapak Ibu, akal niku gas. Akal niku rem, lah nafsu niku gas. Kula wangsuli, ibarat mobil, nafsu niku gas, akal niku rem. Mang jawab sing banter. Mobil mandek kok iso mlaku banter iku mergo di reme gundulmu. Angger jeplak jawab e. Mobil mandek kok iso mlaku banter iki mergo di gas. Lah mobil sing wis apik-apik mlaku banter kok iso mandek mergo di fungsine kados niku. Dadi menungsa yo ngegas, yo ngerem, yo ngerem, yo ngegas. Nek kewan niku mung diparingi nafsu tapi mboten diparingi akal. Kewan iki ngegas terus ora ana rime, mulo ora tau ngerem. Apa sing dikepingini? Gas. Mboten ngangge rem. Pengen apa? Gas. Mboten ngangge rem, ora ana kendaline. Niku kewan. Mulane ya ora ngerti aturan. Apa sing dikepingini? Gas tanpa rem. Wedhus sih sama nangen-nangen kok ora ngerti aturan. Oh, tanduran ora melu icir, ora melu ngrumat, ora melu ngrabuk kok dipangan. Ngangge mergo niku namung gadah nafsu, mboten gadah akal, ngegas tanpa rem. Mang Persani, bro. Wedhus iki delok nang pinggir dalan ngono kae. Lah kok pengen nguyuh? Ya ora usah toleh-toleh, ora usah golek toilet, ora usah golek jeding, ya wis mara tur tanpa rem. Rampung ya ora cewek digobekno ngono. Bocah saiki kok do tiru to. Nang pinggir dalan ya ora kok toleh-toleh golek toilet ya tur. Rampung ya ora cewek, wong cewoke nganggo obat, maksudnya obat abet. Ya berarti padha karo malah ki ana ilmu anyar, Pak, jenenge ilmu tutul. Dadi bocah nom-nomi bar nguyuh ya ora cewek, tutul-tutulke cagak listrik. Mula cagak listrik do teyengen ya kokean ditutuli bocah-bocah kuwi. Ngegas tanpa rem. Nyun pangapunten wong jenenge nggih contoh mbok arani jorok sak karepmu. Aku sing ngene iki ngomongku Wedhus lanang ketok wedhus wedok. Ate wedhus wedok iki bokonge diubah-ubahke. Ate buntute ter ter ter ngono. Langsung tancep gas, ber digodhak, celingkri wis ngono. Ora ana rime. Lane leneng bocah lanang kok ketok bocah wedok mara tancep gas, ber. Mara dicowekel, dicandak, dirakot, kuwi luwih rendah timbangane. Kowe ngomong wedhus aja nyawang aku tak antem ya. Ulaika kal an'am bal hum adall. Dengan iku lek jare Al-Qur'an, mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Apalagi jenengan pun rampung tindak haji, rampung tindak umroh, rime kudu tambah kuat. Wong nek wis kopiahe putih iku arep tolah-tolah mikir. Mbah nek rime blong. Oh, kampas entek. Kampas entek ya kudu dinyarke. Mulane rampung haji yo terus dibaleni neh umroh. No, nek kowe rung tau umroh, rohmu roh to kowe. Pangapunten. Lah nek malaikat niku namung ngerim tanpa ngegas. Malaikat iki meng akal mboten enten nafsune, mula mboten gadah kepinginan napa-napa. Ana panganan saenak-enake niku malaikat mboten kepingin, ngerem terus. Mbok suguhi sate sing paling enak ya mah. Tong sing tambane sik arep. Malaikat iki ketok wong wedok wahyu biasa. Biasa, ora katik ser-ser. Ora katik sengkring-sengkring. Biasa. Oh ketok bokong gudi. Nek kowe kok plorok ngene. Malaikat ya biasa, paling ya mau apa cah ada entuk to samono ambane ngono to. Soale boten wonten gase namung rem. Lah kita manusia hebat. Jadi manusia ini ya punya ambisi, punya keinginan, mulane ana macam-macam usaha, macam-macam bisnis. Umpama menungso ora duwe nafsu, mboten enten omah, mboten enten pasar, mboten enten apa-apa. Ya kaya kewan ngono, ora duwe akal. Malaikat itu tugasnya monoton. Jadi malaikat yang ditugasi Allah untuk rukuk, mulai diciptakan Allah sampai akhir zaman, niku nggih meng rukuk mawon, mboten nate sujud. Kengken sujud nggih mboten saged. Memang dia diciptakan untuk rukuk. Malaikat sing ditugasi Allah untuk sujud, niku tugasnya nggih meng sujud mawon. Ken rukuk ya ora iso. Ken tahiyat nggih mboten saged. Malaikat sing tugasnya maca tasbih, niku nggih namung subhanallah subhanallah subhanallah. Ken dzikir lintune mboten saged. Isoe nggih meng subhanallah niku. Malaikat sing ditugasi istighfar, nggih namung astagfirullah astagfirullah astagfirullah. Ken liyane nggih mboten saged. Malaikat sing ditugasi takbir niku uripe nggih meng Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Kaya modele kaya FPI. Iya wis Allahu Akbar tok isine. Kon zikir liyane ora iso, monoton malaikat niku. Halo. Nah, malaikat sing ditugasi zikir la ilaha illallah uripe nggih meng la ilaha illallah la ilaha illallah kek lagune wis ngono-ngono kuwi. Kalah karo bocah-bocah ngene iki, lah ngene iki iso variatif kok. Kodho selawatane sholli wa sallim daiman alahmada iso rolas lagu iso macem-macem berapa lagu lenek malaikat ya wis monoton sak lagu ngono iku la ilaha illallah ya padha lah kalau kita kan ndak to padha-padha la ilaha illallah lagune seje-seje ndelok-ndelok kanggone la ilaha illallah lek kanggo azan kudu banter melengking itu panggilan untuk salat berjamaah syahdu an la ilaha illallah menu lek kanggo takbiran siji meneh kudu melas menyentuh kalbu syahdu takbiran malam riyo nek wis krungu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar coba nek wis la ilaha illallah gak nangis ke wong. La ilaha illallah wallahu akbar. Krungu gak kroso iso tes tes brebes mili nangis. Padahal Ramadane ya ora poso. Rasang guyu sing tak bagas kue iki sing tak bakas. Ramadan raposo iki krungu takbiran ya iso nangis. Ya mergo lagune niku lho. Lha wingi golek dike wiridan rampung salat ya la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Kanggo selawatan la ilaha illallah la ilaha illallah dewe-dewe kanggo tahlilan beda mele tahlile ningali kok berkata gede mantep ya mantep la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah mempethuk berkat cilik katik gepeng ya la ilaha illallah. Malah ana sing lagune nangis ke wong. Krungu ati siak-siak-siak neratap krungu lagune. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kanggo wong mati. Biasane arep mantun disolati niku. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ana sambutane. Bapak, para sederek, sedaya jamaah, matur suwun, penghormatan lan doa ibun. Salajengipun monggo jenazahipun Pak Lurah niki kita bidalaken ten makbara nyusul tukang syuting ingkang sampun ngrumiyi ini. Ya ora usah bingung to wong dige conto karo ora ya padha arep matine wae kok. Wes, lha ngoten. Niku nek menungso luar biasa lah. Oleh karenanya yang yoyo yang membuat manusia duroko tuminda maksiat kecemplung dosa niku mergo hawa nafsu. Hawa itu kemauan, nafsu itu diri sendiri. Saya ulang, hawa itu keinginan, nafsu itu diri sendiri. Wong sing bener iku mengikuti kemauan Allah, nderek kersane Gusti, mengikuti kehendak Allah. Lah kok malah nuruti karepe dhewe? Iku sing ngarak gedo. So, makanya dosa itu adalah ketika menuruti kemauan diri sendiri. Innan nafsa la ammaratum bis su gara-gara hawa nafsu. Nah, diterusne mboten? Terusne mboten? Nah. Tak minum ora urusanku to, nawak-nawak. Yang ngempet Bu Isungkan Pak Bupati mawon ngempet kok. Aku ape nyombor terus yo isin to. Mesake mburiku iki lho. Wong mburiku mung trimo dikae ngene to, Bu lho. Iki dikerokoti. Nek aku dikae semono akeh ngono ku ya isin kok serakah banget. Ya mbok karoane kok lek dibungkus dikono mobil ya ora apa-apa. Yo isin aku yo. Iki lho sampe wis entek lho delok. Nah, saat ini menungso enggak ada nafsu. Kepengen ngene, kepengen ngene, kepengen ngene, kepengen ngene. Niki kudu diselir, Bapak Ibu nyen pangapunten. Nafsu, kepengen sugih, angsal napa mboten? Sing banter, kepengen sugih, angsal napa mboten? Wah, nek aku harus. Harus. Wong Islam ya harus sugih. Kabupaten ya harus sugih. Piye carane Pak Bupati leh ngelola? Ya berbagai sektor, ya pertanian, ya perdagangan, ya peperawan, nelayan lho nelayan, ya dari wisata macam-macam. Wis kuwi urusane Pak Bupati ora urusanmu. Urusanmu ngeplaki rebana kuwi. Wis kuwi. Tapi kan ya tetep kepengin berprestasi to. Harus berprestasi, julukane bumi minatani yo. Pertaniannya paling tidak yang selama ini pati merupakan komoditas kacang. Yus, hasil pertaniannya lah terkenal luar biasa. Parine pati terkenal apik, gabah terkenal apik. Sama sing ngusung-ngusung gabah kok Jenegoro wong pati. Sing tukang nebasi Jenegoro wong ndi? Pati. Wong graneng penebas tak takoni daleme pundi? Pati. Sampai le ning totoan kepala desa ki wong pati walu. Pak Bupati. Yang bandar-bandar tukang taruhan ni ono kepala desa, ye ya, wong pati, wong yang betok kombora ye. Kalau saya orang Islam itu harus kaya. Gusti Allah menganjurkan manusia ini digongon sugih orang digongon melarat. Panjenengan ngene ge, sedaya sugih melarat niku takdire Gusti, sing netepke Gusti. Aturane yen tinakdir dados tiyang sugih kudu pinter syukur sugih. Ya Allah, ya Allah. Yen tinakdir dadi wong sugih kudu pinter syukur. Yen tinakdir dados tiyang melarat kedah pinter sabar. Baleni, yen ditakdir dadi tiyang sugih kedah pinter syukur. Yen tinakdir dados tiyang melarat kudu akeh sabar. Bar, saniki aku takon mang jawab, sing cerdas lek jawab, gampang pundi dadi wong sugih sing syukur karo dadi wong melarat sing sabar, gampang pundi? Lho, lak rapate cerdas. Gampil pundi dadi wong sugih sing syukur kalih dadi wong melarat sing sabar, gampang ndi? Yo gampang wong sugih sing syukur. Nek wong sugih kon syukur iki gampang, wong apa-apa duwe. Tak kepenginane keturutan kok. Jadi alhamdulillah iso haji meneh. Alhamdulillah wis daftar umroh. Alhamdulillah iso tuku mobil. Gampang syukure. Tapi dadi wong melarat sing sabar niku angel. Wong melarat iki modele kudu nesu ae ngono lho. Kudu muring-muring ya awane. Kudu ngamuk ya awane. Kon sabari lo angel. Jadi jujur, saya lebih sering mendapati orang kaya yang pandai bersyukur daripada orang miskin yang pandai bersabar. Leres napa mboten? Ora mbok leres ge ora apa-apa. Kenyataane yo ngono. Mulane padha-padha dadine milih wong sugih tapi pinter syukur. Iku luwe gampang timbang dadekke wong melarat dikon sabar yo angel ora karuan kok. Soale syukur karo sabar iku luwe gampang. Halo. Paham napa mboten? Dan Al-Qur'an yang 30 juz 114 surat itu ndak ada perintah untuk menerima zakat, iku ndak ada. Golekke ya, golek jenengan manggih ayat Quran sing hai orang-orang yang beriman, terimalah zakat. Kaono. Yang ada malah perintah dikon ngedalke zakat. Perintah dikon ngedalke sedekah. Ora ono perintah kon nrimo zakat. Lah, iso ngedalke zakat harus memenuhi syarat. Ya punya nisab dan ada yang dikeluarkan. Berarti niku dikongkon melarat napa dikongkon sugih? Sing banter dikongkon melarat apa dikongkon sugih? Adanya Al-Qur'an itu ya perintah untuk mengerjakan ibadah haji. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan ibadah haji dan umrah karena Allah. Ha sing iso budal haji ki umume wong sing duwe dhuwit apa sing ora duwe dhuwit? Umume lho ya aku ngomong, aku ora mbakal sing gratisan-gratisan ngono kae. Ora mbakal sing maklar-maklar ngono kae. Saiki usum, umrah gratis, haji gratis. Iso gratis teko ndi? Maklar. Lah ora maklar teko ndi biayae? Ya iku ya urunane jamaah kuwi kok teko ndi. Kate mboten niku. Lah mosok kok moro-moro gratis, ora ana critane mlebu kerajaan Saudi gratis ya ora ana, ya tetep bayar. Pangeane dhekne ora ngetokno dhuwit, teko ndi? Ya urunane jamaah. Saman ora kerasa ditariki. Lah saiki akeh to ngono ku. Dapat jamaah 10 gratis 1. Apa jamaah dapat 20 gratis 1. Ya dijukono to kok jamaah kuwi diputer ngono. Manajemene iki ngono. Aku ngono wis apal. Kecuali lek jenengan dibudalke Pak Bupati gratis, percaya aku. Kowe gratis tenan sing budalke Pak Bupati sing bondo, Pak Bupati. No. Tapi lek diterus-terusno ya bangkrut bupatine. Anggite dadi bupati kon budalke umroh wong tok ngono apa? Urusane sak pirang-pirang. Sing dibudalne wong 100 sing milih wong 100 tok kuwi. Lambemu. Allahumma shalli ala Muhammad. Iya iya. Tapi Al-Qur'an sing ditulis ning tengah ndher, ditulis dengan huruf tebal, bunyinya wal yatalaq taf. Itu ayat apa? Ayat ekonomi. Saman kok kaya ora ngandel to, ngandel lo. Fal ya'tikum birizqim minhu wal yatalaq taf. Wala yus'irun nabikum ahada. Lha niku ayat ekonomi kok fal ya'tikum birizqin. Lho. Hoi. Hoi. Jenengan mirengke mboten? Ini ditulis di tengah-tengah. Betapa ekonomi ini merupakan pilar penyangga, sangat penting. Mangkane ditulis no tengah-tengah persis. Simbule wong Jawa nek filosofine wong Jawa, tanganku drijine 5. Sing paling gede, paling dhuwur, tengah driji penunggul, iki simbule wong sugih. Wong Jawa ora ngoten to. Jempol iki ulama. Ulama kiai kudu jempolan, nek urung jempolan ya aja se. Kudu jempol temenanan, menguasai berbagai macam disiplin ilmu dan mampu memberikan solusi berbagai persoalan di tengah-tengah umat. Jempol, nek urung jempol aja kesusu se. Urung jempol e. Macake rambut ayu wong. Cobae klengsreh lemah. Tasbih moh kaya umum wong cilik-cilik teko kayu, dhek kelopo direntengi. Jadi lek ngitung ya tangan loro glodak glodak glodak. Rambetai wong. Mesisan to gawe conto nanggung. Jempol, wis engko kedawan. Lah iki sing penuduh iki pemimpin. Pemimpin iki tukang nuduh, tunjuk. Namanya nunjuk itu kenceng napa bengkong? Kenceng mrono, dhuwur, arep, buri, kulon, wetan. Iki. Nah, makane pemimpin iki kudu kenceng. Iki ana dana kanggo bangun dalan. Bangun dalan, kenceng aja nganti bengkong ngene aja. Masa ana wong nyuding kok rono. Iki wong ngene to. Nyuding ya rono ngono. Makane lek iki dalan, biaya dana iki kanggo dalan. Dalan, aja kok bengkok mlebu sak. Ngono. Lek sing tengah iki wong sugih, ngerti ya kowe dhuwur dhewe, gedhe dhewe, kiwa tengenmu lho butuh kowe, ngerti ya mulane manggonmu ning tengah. Lah iki sing jari manis iki pemuda-pemudi, harapan. Mulane sing dinggoni cincin iki ya jari manis. Ah sing jentik iki ngene-ngene iki. Ora usah nesu pancene ya. Bolo ambek aku. Lho tapi mbakno jentik aja mbok remehke. Iki pancen jentik, wong cilik, wong klangkle, lungguhe dingkle, ora pati duwe duwe, arang-arang mangan iwak pitik. Paling lawe ya mau iwak bethik. Lek ana apa-apa kecuthik dhisik. Tapi aja mbok remehke. Kadang ada sesuatu yang empat ini enggak bisa menyelesaikan lho sing gede-gede. Sing ngatasi malah jentik. Contoh al upil irungu. Wacukil watu wasilet pitu. Iki pitu iki wayang ngendok ora iki jentik tugase. Aja jempol sing mbok lebokke. Suwek, Bro. Mbok anggap ecek. Aja diremehke. Ambok jempol ya butuh jentik kok. Ekonomi itu penting. Apa ning contoh al-a'immah min Quraisy kata Rasulullah sing iso dadi imam pemimpin itu Quraisy. Quraisy itu yang sekarang berkembang jadi krus. Sing iso dadi pimpinan ya sing duwe krus-krus kuwi. Ora ndek krus aja macam-macam kowe. Aja nyalon DPR ora ning kruse, ora ngira dadi. Aku mau nge contoh bupati DPR ae. Oh nyalon lurah e ora duwe krus ya ora dadi kok. Nggih mboten? Lho berarti wong Islam dikon melarat apa dikon sugih? Para patek nyaut to.